Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah wa ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Ka'adatina fi dars qabla syuru' ila al-hadith al-jadid naqra al-hadith alladhi qabl. Qumu waqra'u al-hadith an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Qumu. Nah, illa al-ibqa'u alaihim. Ma makna al-ibqa'u? Menyisakan. Kedengaran? Ma'asma. Perhatian beliau. Maaf. Nah, rahmatan wa syafaqan alaihim. Padahal mereka mampu, tetapi dibiarkan berjalan kaki di putaran atau di akhir putaran, yaitu setelah rukun Yamani, karena tidak terlihat dari pihak musyrikin. Barakallahu fikum. Saya tanyakan masalah ibqa karena berkait dengan yang sekarang akan kita baca, bahwa berjalannya di akhir putaran pertama, kedua dan ketiga setelah rukun Yamani itu kemudian dibatalkan atau dimansuhkan pada tahun-tahun berikutnya karena sudah tidak lagi urusannya dengan musyrikin. Karena setelah Fathu Makkah musyrikin sudah tidak ada dan diusir semuanya, imam mereka masuk Islam, wa imma keluar dari Makkah. Taib. Tetapi masih Nabi anjurkan untuk ramal pada tiga putaran yang pertama, kedua dan ketiga, dan tidak dikecualikan di ujung akhir putaran, yaitu setelah rukun Yamani. tetapi semuanya satu putaran penuh. Kita lihat hadisnya, wa huwa hadis tsani wal 'ishrun ba'da al 200. Hadis ke-222. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina yaqdumu Makkah idza istalama ar-rukn al-aswad awwala ma yatuf yakhubbu thalathata ashwatin. Ya, kalau kita terjemahkan dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang ke Mekkah, idza istalama ar-ruknul aswad, ketika sudah memegang rukun aswad, maksudnya rukun yang ada hajar aswadnya. Awwala ma yatuf, di tawaf pertama. Tawaf apa itu? Tawaf qudum. Yakhubbu thalathata ashwat. Beliau yakhubbu. Yakhubbu min al-khabab wa huwa ar-raml aydan. Wa huwa ar-ramlu aydan. Fahuma mutaradifan. Artinya beliau berlari-lari kecil di tiga putaran pertama. Al-gharib, kalimat asing dalam hadis ini hanya kalimat yakhubbu, dan sudah kita jelaskan yakhubbu min al-khabab, dari kata khabab na'ul adwi, al-adu bukan musuh, karena musuh wawnya ditasjidkan aduun, aduun. Kalau ini al-adwi, waqilahu ar-ramal. Apa bedanya al-adu atau al-adu, al-adwi dengan ar-ramal? Kalau al-adwi berlari-lari, tetapi kalau ar-ramal berlari-lari kecil dengan memendekkan langkah-langkahnya. Tetapi hahuna makna khabab sama dengan ar-ramal. Makna al-adwi di sini sama dengan ar-ramal. Wa ala hadza fahuma mutaradifan. Maka kedua-duanya adalah mutaradifan, persamaan kata. Walhamdulillah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, karena memang hadisnya masya Allah jelas, kalimat-kalimatnya juga jelas. Kana ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma min al-harisin 'ala tatabbu' af'alin nabi. Bahwasanya beliau Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi semuanya. Wa ma'rifatiha, dan berusaha untuk mengenali, mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW. Wal bahti anha, dan membahas, mencari mana perbuatan-perbuatan Nabi seluruhnya. Bahkan sudah pernah kita singgung, beliau ketika safar berhenti di mana Rasulullah berhenti. Bahkan beliau juga berupaya untuk menepati tempat beliau buang hajat di situ. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Walaupun semuanya itu adalah perkara jibiliyah yang tidak berkait dengan masalah syariat, tetapi menunjukkan semangatnya Abdullah ibn Umar. Dan ketika disuruh untuk mencuci wajah dalam Quran dan Sunnah, maka wajah seluruhnya, apakah yang tampak di permukaan ataupun yang berlubang, juga diperintahkan untuk dicuci. Mulut sampai ke dalamnya dicuci, hidung sampai ke dalamnya dicuci, mata juga sampai ke dalamnya dicuci. Barakallahu fikum. Adapun hidung dan mulut tersebut dalam hadis yang sahih. Artinya rincian Al-Quran menyatakan faghsilu wujuhakum, Nabi mencontohkan mencuci lubang hidungnya dan juga mencuci lubang mulutnya. Tetapi mata tidak ada. Tetapi karena semangatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kita. Walidah fa'innahu yasifu tawafan Nabi SAW alladhi yakunu ba'da qudumihi bi'annahu yarmul. Beliau, oleh karena itulah beliau mensifati tawafnya Nabi SAW alladhi yakunu ba'da qudumihi. Perhatikan kalimat ini. Bi'annahu yarmul, yaitu tawaf, yaitu setelah datangnya beliau. Berarti tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum. Bi'annahu yarmulu fil ashwati thalathah kulliha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlari-lari kecil di tiga putaran pertama seluruhnya. Tidak ada kekecualian. Beda dengan lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya disebutkan illa bainar ruknaini al-yamaniyain atau al-yamani wal aswad. Al-yamaniyain taglib. Kecuali di antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dibiarkan berjalan dan tidaklah disuruh demikian kecuali apa? Ibqa'an alaihim, sebagai kasih sayang pada mereka agar mereka tidak terlalu capek, tidak terlalu berat. Maka apa yang tidak terlihat oleh musyrikin tidak apa berjalan asalnya. Tetapi yang berikutnya, beliau alaihi salatu wassalam tetap menyuruh untuk harwalah atau al-adwa atau madah ar-ramal atau al-khabab. Kullu hadhihi mutaradifat. Kalaupun tidak mutaradifat, paling tidak mutaqaribat, berdekatan. Kalaupun tidak persis sama maknanya, hampir semuanya bermakna berlari-lari kecil. Barakallahu fikum. Ba'da an yastalim al-hajar al-aswad, tentunya itu setelah menyentuh dengan tangannya Hajar Aswad. Ini sunnahnya ketika mau tawaf, menyentuh Hajar Aswad dulu atau menciumnya kemudian jalan, atau kemudian berlari-lari kecil. Tetapi kalau jauh tidak bisa menyentuhnya, maka cukup dengan isyarat tangan saja dengan takbir bismillah ya Allahu akbar. Alladhi huwa mubtada' kulla tawaf, dan itu menyentuh atau mengisyaratkan dengan tangan adalah awal setiap tawaf. Tadhakkuran lihalihim as-sabiqah yawma kanu yaf'alunahu ighadatan lil musyrikin, sebagai pengingat mengenang keadaan mereka yang terdahulu ketika mereka melakukannya sebagai ighadatan lil musyrikin, sebagai upaya membuat jengkel kaum musyrikin atau membantah mereka, membantah tuduhan mereka kalau kaum muslimin lemah dan seterusnya dan seterusnya. Itu di awal. Tetapi pada tahun berikutnya perintah itu bukan lagi untuk itu, tetapi untuk tadakkuran lihalihim. Baik, ikhwan ibn a'azakumullah, berarti apa yang kita ambil dari hadis ini minal fawaid? Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah bil haqiqah, walakin adkur minha ahammuha. Kita sebutkan di sini yang paling pentingnya dan yang paling berkait dengan pembahasan, yaitu masalah haji dan umrah, wabil khusus masalah tawaf. Awalan istafadna min hadal hadith istihbabul khabab wahuwa ar-ramlu, dianjurkannya berlari-lari kecil fil ashwati thalathah al-awwal atau al-awwal kulluha. Anjuran fil ashwati thalathah al-awwal kulliha fi tawafil qudum, dalam tawaf qudum, di tawaf pertama kita datang disunnahkan untuk berlari-lari kecil di tiga putaran pertama seluruhnya, tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan setelah rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Yang kedua, al-masyu fil arba'atil baqiyah. minha. Faedah kedua, istafadna min hadzal hadisi ayuba, berjalan kaki biasa di empat putaran yang tersisa. Di empat putaran yang tersisa dari tujuh putaran. Dan itu sunnahnya empat putaran terakhir. Walaupun engkau tidak sempat untuk romel, untuk berlari lari kecil di awal atau kedua atau ketiga, maka keempat tidak boleh romel. Lo menggantikan yang tadi tidak bisa. Mengapa? Karena sudah ada masing-masing dengan sunnahnya. Tiga pertama sunnahnya berlari lari kecil, empat terakhir sunnahnya adalah berjalan kaki. Maka kalau berlari lari kecil terlewat, fata waktuha, sudah terlewat waktunya. Kalau sudah terlewat waktunya, sudah tidak disunahkan lagi. Baik, memang tidak wajib, maka kalau sudah terlewat, ya sudah. Walau fata ba'dur ramli aw kulluhu fi thalathatil awal, kalaupun terlewat, lupa atau tidak ngerti, kemudian diberitahu pada putaran yang keempat, maka tetap tidak disunahkan untuk berlari-lari pada empat putaran terakhir. Li'annaha sunnatun fatat mahalluha. Karena saat itu berarti sunnah yang sudah terlewat waktunya. Kalau sunnah sudah terlewat waktunya, selesai. Tidak perlu diulang. Barakallahu fiikum. Fal arba'atul akhirah la ramla fiha. Maka pada empat putaran terakhir tidak ada ramal. Berjalanlah dengan tenang. Tidak terburu-buru. Jangan berdesak-desakan. Jangan menyakiti orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Berzikirlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Khusyuklah dalam tawaf tersebut. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-khabab fil ashwati thalathatil awal kulluha au kulliha huwa fi'lun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da umratil qada. Berlari kecil pada tiga putaran pertama seluruhnya, dari awal putaran sampai akhir putaran pertama, kedua dan ketiga, beliau berlari kecil. Itu perbuatan nabi di tawaf-tawaf beliau, tawaf kudum setelah umratul qadha. Berarti yang disisakan sedikit pada umratul qadha saja. Adapun setelah umratul qadha pada tahun-tahun berikutnya, maka tidak dikecualikan berlari dari kecil seputaran penuh. Paham? Baik. Fayakunu nasikhan lil mashyi baina ruknaini fi umratil qadha. Maka ini berarti menasakh, membatalkan hukum berjalan kaki di antara dua rukun dalam umratul qadha, terbatalkan hukumnya. Manansakh min ayatin aw nunsiha ati bi khairin minha aw mithliha. Li'annahu mutaakhir, karena perbuatan nabi yaitu berlari dari kecil pada seputaran penuh tanpa dikecualikan, ini lebih belakang daripada umratul qadha. Umratul qadha lebih dulu, sedangkan yang ini mutaakhir. Fal mutaakhir memansuhkan apa yang belakangan, apa yang lebih dulu. Wali annahu da'af al-mani' min ar-raml fiha qad zala. Lagi pula kelelahan pada ramal yang menghalangi mereka untuk ramal berlari dari kecil seluruhnya itu sudah lewat. Sudah tidak ada lagi penyebab mereka lemah. Memang terjadi wabah betul-betul, tetapi alhamdulillah mereka tetap kuat. Barakallahu fikum. Alasan itu sudah tidak ada. Sedangkan al-hukmu yadur ma'al illah, maka ada illat, ada hukum, tidak ada illat, tidak ada hukum. Kelemahan tadi sudah tidak ada. Wabah juga sudah tidak ada. Maka kembali diperintahkan untuk ramal secara penuh pada setiap putaran pertama, kedua, dan ketiga, dari awal pertama sampai akhir putaran. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis Ramun Nabi SAW ba'da zawali sababihi. Ramalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da zawalihi atau ba'da zawali sababihi. Nabi tetap berlari-lari kecil. Nabi tetap berlari-lari kecil. Walaupun sebabnya sudah terlewat. Sebabnya menjawab musyrikin. Sedangkan tahun berikutnya sudah tidak ada sebabnya. Tidak ada ilatnya. Mengapa? Ada pertanyaan. Kenapa kau masih lari-lari kecil padahal sudah tidak ada lagi musyrikin yang melihat mereka, yang menuduh mereka lemah dan seterusnya. Dijawab, litadzakkuri tilkal hal. Untuk mengingat keadaan tersebut. Allati kanu 'alaiha, yang mereka dulu di atasnya. Fanahnu narmul ihya'an litilka dzikra, maka kita berlari-lari kecil sebagai ihya, menghidupkan dzikra yang sudah terjadi waktu itu. Itu bukan alasan pertama. Apa alasan pertama? Itu alasan kedua. Apa alasan pertama? Kalau saja Nabi tidak melakukannya, kita pun tidak melakukannya. Ini kaidah yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. "Law anni ma ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Kalau saja aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak menciummu. Berarti alasan pertama karena disuruh oleh Nabi, karena ngikut Nabi. Baik. Tetapi nahnu narmulu aidan ihya'an litilka dzikra, untuk mengingat bagaimana para sahabat dulu yang sudah lelah, capek, sebagian mereka masih sakit, masih tersisa sakit dari wabah ketika itu, tetapi Nabi menyuruh mereka untuk berlari-lari. Ini barakallahu fikum, berat bagi mereka para sahabat. Maka kita mengingatnya, kita dalam keadaan sehat, mengapa kita lemah? Kita dalam keadaan tidak terkena wabah, tidak terkena penyakit, maka berlari-larilah. Bagi siapa? Laki-laki. Bukan bagi perempuan. Bagi perempuan tidak disunnahkan. Yang kelima, istafadna aidan min hadzal hadis istilamul hajaril aswad fi ibtida'i kulli tawaf. Yang kelima kita dapatkan faedah menyentuh atau mengusap hajar aswad dengan tangannya, dengan tangan kanannya, di permulaan setiap tawaf. Di permulaan setiap tawaf. Yani setiap memulai putaran, mengusap hajar aswad. Setiap memulai putaran kedua, mengusap hajar aswad lagi. Baik. Inda muhadatihi, ketika melewatinya. Fi kulli tawafah. Tawafah dengan tak marbutah menunjukkan satu putaran. Sebab kadang-kadang kalau tawaf saja bermakna umum, maka jangan-jangan dikira 7 kali tawaf itu mengusapnya cuma sekali di awal saja. Setiap tawaf di awalnya kita ngusap. Oh, di putaran kedua ngusap enggak? Ada pertanyaan seperti itu. Maka dijelaskan fi kulli tawafatin, setiap satu putaran. Kalau diterjemahkan, barangkali kalian mau menerjemahkan, maka terjemahannya berbeda. Kulli tawaf, setiap tawaf. Tetapi kulli tawafatin, setiap putaran. Apa bedanya? Berbeda. Kalau setiap tawaf, dikhawatirkan setiap tawaf yang 7 tadi di awalnya saja mengusap. Tapi kalau fi kulli tawafatin, artinya setiap satu putaran diawali dengan hajar aswad menyentuhnya. Baik, liman sahula alaihi dzalik. Syaratnya tetap seperti yang kemarin kita bahas dalam masalah mencium hajar aswad. Liman sahula alaihi dzalik, bagi siapa yang dimudahkan untuk menyentuhnya. Kalau ternyata orangnya banyak, masya Allah, ketika musim haji, mungkin kamu bisa di ujung jauh sana, jauh dari hajar aswad. Jangankan menyentuh, melihatnya saja tidak. Dan di antara kamu dengan hajar aswad ada sekian banyak orang. Ya cukup dengan isyarat saja. Wa taqaddama mashru'iyyatu taqbilihi, dan telah lewat pula disyariatkannya untuk mencium kalau bisa, kalau mudah, tanpa menyakiti orang lain, tanpa bertikai, tanpa berantem, tanpa pukul-pukulan. Tetapi kalau Sampai seperti itu, kamu yang memiliki ilmu ngalah. Kamu yang memiliki ilmu yang membaca hadis ini dan hadis kemarin dan sudah membaca ayat Al-Qur'an, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan termasuk umrah di dalamnya. Jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan, jangan ada ucapan-ucapan jelek, jangan ada. Ini barakallahu fikum sunnah ihram. Harus dijaga tata cara ihram. Tidak boleh kita bertikai, apalagi sampai pukul-pukulan. Sudahlah. Bukan yang waras ngalah, yang berilmu ngalah. Kebanyakan mereka orang bodoh, tidak mengerti. Orang-orang yang awam, yang pikirannya matematik. Saya belum tentu bisa balik lagi ke sini. Kapan lagi saya bisa mencium? Tidak bisa. Saya harus. Maka berkelahi pun berkelahi. Mati siap mati dia. Pokoknya harus menyentuh. Ini jahil. Hitungannya matematis saja. Tetapi alim, orang yang berilmu, tidak mau rusak ihramnya dengan pertikaian. Tidak mau merusak ihramnya dengan saling pukul-pukulan atau saling mengucapkan kata-kata jelek. Ila akhirnya. Barakallahu fikum, intaha mulakhasan. Karena selesai berarti setor hafalannya nanti sore ba'dal maghrib. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan sampai terkejut nanti sore ketika disuruh berdiri membaca hafalan. Alhamdulillah hadisnya pendek, tidak panjang, hanya dua baris saja. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.